Partai dan ideologi adalah pasangan yang menyenangkan hati. Partai adalah bentuk organisasi, itu raganya. Ideologi adalah bentuk batiniannya, itu jiwanya. Partai dan ideologi adalah jiwa raga yang sangat hidup, alangkah luar biasanya. Partai dan ideologi akan bergerak pasti ke arah mana yang dikehendaki, yang menjadi ideologinya. Partai menjadi mesin yang luar biasa, membuat pergerakan, menggapai apa yang menjadi cita-cita, impian dari ideologinya. Sayangnya, partai dan ideologi tak lagi sejalan dalam hidupnya. Banyak partai tanpa ideologi, atau ideologi hanya jual beli. Partai bisa berubah dari hari ke hari tentang ideologi, karena ia tak tergantung pada idealisme yang dimiliki, tapi sangat tergantung pada market yang memilih. Ironis, itu kata yang tepat. Partai dan ideologi seharusnya menjadi cita-cita yang tinggi, terhormat dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, biarlah partai menjadi tubuh yang sehat, raga yang kuat, sementara ideologi menjadi jiwa yang terarah, jiwa yang memberi arah, menghidupkan tubuh partai. Semoga tiap politisi yang berpartai punya ideologi. Semoga tiap politisi yang berideologi mampu mewujudkan partai. Tak sekedar hiruk pikuk menciptakan keributan tak bermutu, berkata-kata tinggi di antara awam yang tak mengerti. Semakin banyak mengucap, ia pikir ia berkarya, padahal tidak lebih hanya menjual kata-kata saja. Partai dan ideologi perlu diukur dalam diri politisi. Jangan-jangan ukuran partai sangat tinggi dalam darah mereka, tapi ideologi tak terlihat di sana. Itu namanya politisi yang sakit parah. Semoga tiap orang yang ingin berpartai tahu nilai ideologi. Semoga tiap orang yang ingin membangun ideologi mampu membangun partai. Bersama ada di sana, tahu menempatkan diri dengan tepatnya. Jangan hanya berucap kata tanpa pernah berbuat apa-apa. Jangan katakan sebuah ideologi partai yang tak bisa diukur dari tindakan nyata. Partai dan ideologi bukankah itu luar biasa? Tetapi ingat, ideologi ternyata hanyalah banyak jualan belaka yang dijual pada pemilihnya, sehingga ideologi bisa berubah seturut dengan perubahan para penggemarnya. Ironis, itulah kenyataannya. Idealis, semakin susah menemukannya. Semoga partai dan ideologi yang idealis, semoga partai dan ideologi yang sejalan bisa ditemukan, sehingga mudah bagi kita untuk menentukan sebuah pilihan. Bersama saya, Bigman Sirait.